Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa bapak ibu-ibu hadirin, tak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi insyaAllah kita ini semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita membahas tentang pengembangan ekonomi umat berdasarkan syariah, atau kelanjutan apa yang sudah kita bahas sebelumnya, yang dibahas oleh para ustaz kita sebelumnya tentang Baitul Mal wa Tamwil, atau yang populer dengan nama BMT. Ya, silakan. Bait artinya rumah, mal artinya harta, tamwil artinya memberikan modal, bantuan, satu penumpukan, penyimpanan, kemudian kedua pendistribusian yang dalam bentuk pengembangan. Jadi bukan pemberian yang seperti memberikan ikan, setelah itu habis ikan dia akan minta lagi, tapi pada pemberian yang produktif, orang diberi pancing sehingga setelah diberi dia sudah bisa mencari ikan, sehingga pemberian tersebut produktif. Tak seperti kita bahas tentang mal dulu, harta. Bagaimana kedudukan harta, sikap manusia terhadap harta? Ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Bapak ibu mau kita bahas mana dulu, kiri apa kanan? Selalu disampaikan ibda' bil yamin, mulai dari kanan. Cuman masalahnya kanan saya apa kanan bapak? Beda lagi, ikhtilaf lagi kita. Oke lah, kanan saya. Kalau sudah cerita harta, dia mau tinggal di Arab, mau di Barat, mau di Indonesia, mau tanah Melayu, mau tanah kafir, pasti sikapnya antara dua nih. Hedonisme, tuh, sebelah atas. Orang dinding rumah pakai semen, semen putih, dia dindingnya emas. Mobil cukup seadanya, dempul, dia mobilnya emas. Bawah kotak emas. Jadi dunia itu hedon, artinya diambil dari bahasa Yunani. Harus dibuat semewah, gembira, semarak, dinikmati senikmat-nikmatnya. Puncak dari kenikmatan hidup adalah materi. Semuanya harus ani. Nah, kalau kita tengok hedonisme, jadi dari mulai dinding rumah sampai kendaraan sampai simpanan, pokoknya dunia ini harus dicapai, maka materi itu adalah puncaknya. Lalu kebalikan dari yang hedonisme, ini asketisme. Kalau yang sana terlalu tinggi sampai dinding rumah harus emas. Kalau yang sebelah kiri ini justru kebalikannya. Jangankan berdinding emas, rambut pun tak boleh panjang. Sampai aja tengok, gundul. Jangankan mau mobil emas, pakai baju berjahit saja tak mau. Karena dianggap kalau sampai rambut itu rapi, lalu dilihat di depan kaca ganteng, berarti lupa dengan Tuhan. Kalau sampai pakai baju yang rapi, pakai jas, pakai koko macam saya ini, itu berarti melalaikan kepada Tuhan. Semua kemewahan dunia melalaikan. Itu yang atas. Yang bawah, kalau yang atas itu Buddha, yang bawah ini Hindu. Kebalikan dari atas. Yang atas itu memang tak bercukur, habis. Tak boleh. Yang bawah justru tak dipotong sama sekali. Jenggot tak dipotong, kumis tak dipotong, rambut tak dipotong. Hidup seadanya. Nah, ini disebut para resi. Resi-resi ahli agama Hindu. Kemudian yang bawah ini Kristen, ortodok umumnya. Kerja seumur hidup hanya menulis di rumah suci. Menulis, zaman dulu belum ada percetakan. Jadi Alkitab itu ditulis. Makanya dikenal istilah Alkitab Yohanes, Markus, Lukas, Matius. Kemudian ditulis oleh orang-orang selanjutnya. Kerjanya seumur hidup hanya menulis, tak boleh kemewahan. Kalau dia sampai hidup pada kemewahan, dianggap harta, benda, kemewahan, menghias diri, itu melupakan diri dari Tuhan. Tuhan versi mereka masing-masing. Satu, dua, tiga. Jadi ada dua kutub yang bertolak belakang menyikapi harta. Yang sana habis-habisan mencari harta, yang sini justru tidak memperdulikan harta sama sekali. Begitulah sikap manusia terhadap harta. Lalu di mana Islam? Di mana Islam? Apakah Islam kemari? Lalu kita diajarkan, sudahlah tak perlu cari harta, duduk saja di masjid, petik tasbih banyak-banyak, mencari surga. Atau kita disuruh mencari harta. Oleh sebab itu kita dudukkan dulu masalah ini, supaya nampak bagaimana sikap Islam terhadap harta. Betul, page yang kedua. Ya. Kalau kita tengok dalam ajaran Islam, dari mulai atas, kamu boleh mencari karunia Tuhanmu pada musim haji. Apa asbab cerita ayat ini? Ayat ini bercerita tentang orang-orang Arab Quraisy dulu pada 6 hari, tanggal 8 hari Tarwiyah, 9 hari Arafah, 10 hari Nahar, 11, 12, 13 hari Tashrik. 6 hari itu yang disebut Wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat. Ingatlah Allah pada hari-hari tertentu. Pada masa jahiliyah mereka pergi haji, mereka bawa barang dagangan. Yang dari negeri Syam bawa barang dagangan, yang dari Yaman bawa barang dagangan. Lalu kemudian pada musim haji setelah zaman Nabi SAW, mereka takut berdagang pada musim haji. Takut kalau-kalau berdagang yang mencari harta dunia ini membuat rusak ibadah. Maka turunlah ayat, Laisa alaikum junahun antabtaghu fadlan min rabbikum. Kamu boleh mencari karunia Tuhanmu pada musim haji, di dalam ibadah. Kemudian yang sebelah kanan setelah ibadah, surat Al-Jumu'ah. Fa idza qudiyatish shalah, kalau kamu sudah melaksanakan salat, fantashiru fil ard, bertebaranlah di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita lepaskan dulu tadi pikiran tentang sebelah kanan atau sebelah kiri, kita berikan penilaian sendiri bagaimana Islam mengajarkan antara hubungan manusia dengan harta. Kemudian mukmin yang kuat, al-mu'minul qawi khairun, seorang mukmin yang kuat khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Sama-sama mukmin, yang ini mukmin, yang ini mukmin, tapi yang ini kuat ekonomi, finansial, fisik, maka dia jauh lebih mulia. Hadis riwayat Muslim, saya tak sebutkan teks Arabnya untuk menampakkan dalam utuh. Tapi di sini sebut lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Apa maknanya? Bahwa orang Islam harus kuat, bahwa orang Islam harus kaya, bahwa orang Islam harus punya kemampuan finansial yang berkecukupan. Kemudian ini al-yadul ulya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sama-sama beriman, tapi yang satu tangannya di atas memberi, yang satu tangannya di bawah menerima. Maka dalam Islam diajarkan muttafaq alaih. Kalau disebutkan hadis itu dalam sahih Bukhari, ada dalam sahih Muslim, maka dia tak disebut HR Bukhari, HR Muslim, istilah khusus muttafaq alaih, disepakati kesahihannya. Ini hadis Tirmidzi, at-tajirus saduqul amin, seorang pedagang yang jujur, amin, amanah di akhirat nanti, ma'an nabiyyin, bersama para nabi, was-siddiqin, bersama para siddiqin, wasyuhada, bersama orang-orang yang mati syahid. Jadi dalam Islam tak dilarang orang berdagang, justru kalau berdagang jujur, adil, amanah, maka dia mati nanti bersama para nabi, para siddiqin, dan para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Semua hadis yang saya sebutkan ini tak ada hadis dhaif, paling tidak hadis sahih, hadis hasan. Yang muttafaq alaih, man bana masjidan banallahu lahu mithla baitan mithlahu fil jannah. Siapa yang membangun masjid, Allah bangunkan rumah untuknya seperti itu di dalam surga. Kira-kira siapa yang mampu membangun masjid? Kalau tidak orang yang kaya, orang yang punya kemampuan dalam bidang finansial. Jadi balik ke kaji pertama tadi, bahwa menyikapi harta ada dua kelompok. Satu kelompok memahami harta sebagai inti kebahagiaan, sampai dinding rumahnya emas, mobilnya emas, simpanannya emas. Satu kelompok justru menganggap harta melupakan kepada Tuhan, sampai bajunya tak berjahit, sampai kepalanya satu bercukur habis, satu tak pernah cukur sama sekali. Tapi dalam Islam justru kalau kita tengok, bisa kita nilai sendiri bagaimana Islam, bahwa Islam menyuruh mencari harta, tapi tujuannya tak lain tak bukan adalah di beberapa poin tersebut. Baik. Kalau dibuka kitab-kitab fiqih, dan nanti kalau terbentuklah Baitul Mal wa Tamwil, maka inilah yang akan ada. Beberapa transaksi mudharabah bagi hasil, musyarakah bekerja sama, murabahah ijarah sewa menyewa, rahan, gadai, muzayadah. Muzayadah ini apa nama istilah kita, yang ini lukisan, ini sepatunya si anu, lelang. Muzayadah, qar, pinjaman. Kalaulah Islam mengharamkan harta, kalau dianggap harta itu sebagai penghalang antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, mengapa bab-bab ini hampir semua kitab fikih membahas ini? Dari mulai fikih klasik sampai fikih kontemporer membahas ini. Kemudian dalam kitab hadis ini dibahas. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Nasa'i, Abi Daud, Ibnu Majah, Muwatta Malik, semuanya membahas tentang transaksi jual beli ini. Oleh sebab itu kalaulah sampai tidak terbentuk Baitul Mal wa Tamwil, maka kajian-kajian seputar ini hanya tinggal teori dan hanya tinggal tulisan dalam buku, tinggal di perpustakaan, dibuka orang hanya ketika dia mau tulis skripsi. Kalau ditanya di mana ada qard, ini pernah ada dulu zaman Imam Syafi'i. Di mana ada ijarah, ada rahan, ini ada dalam disertasi Profesor Anu ditulis tahun sekian. Sekarang sudah tak ada lagi, sudah musnah, sudah punah. Apa bedanya dengan mengatakan dulu di tempat kita ini ada kitab suci namanya Al-Quran. Sekarang ada di museum, orang tak baca lagi. Na'udzubillah. Oleh sebab itu ketika menghidupkan ini, berarti menghidupkan kembali keilmuan Islam dalam bentuk nyata, tak hanya dalam sidang skripsi di universitas dan lain sebagainya, tapi dilahirkan, dibuktikan bahwa oh inilah transaksi dalam Islam. Jadi salah satu saya sebutkan transaksi-transaksi ini, bahwa Islam tak mengharamkan harta, justru Islam mengelola harta, proses perpindahan tangan dari harta si A ke si B. Karena dalam Islam diajarkan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara batil. Bapak punya harta, lalu ada orang lain, si A, si B, si C. Cara mendapatkan harta saling berbagi ini, maka diberikanlah transaksi-transaksi ini. Ketika tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka transaksi tersebut transaksi batil. Lanjut. Setelah mengetahui itu, tentu suri tauladannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu digambarkan Nabi itu miskin, Nabi itu susah, Nabi itu melarat. Lalu kalau sudah nabinya miskin, kita diajarkan untuk ikut Nabi, ikut sunnah Nabi. Kalau begitu orang Islam kalau mau ikut sunnah, maka dia harus miskin. Kalau dia kaya, berarti dia sudah tak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak mau menjawab lewat apa yang saya buat ini. Apa yang saya buat ini tidak saya jawab ya atau tidak, Nabi itu miskin atau kaya. Tapi bapak, ibu, adik-adik baca. Setelah baca, kita jelaskan sama-sama, tarik kesimpulan sendiri. Bahwa nanti bisa berbeda. Bisa ibu mengatakan, oh Nabi itu kaya. Bapak mengatakan, oh enggak, menurut saya Nabi itu miskin. Tapi perkara ya atau tidak, kita lihat datanya berikut ini. Apakah Nabi itu miskin? Nabi dibesarkan dikelilingi hampir semuanya pedagang. Dari mulai yang atas ini kakek besar atau moyangnya Hashim bin Abdi Manaf, itu saudagar besar penemu jalur dagang Syria, Makkah, Yaman. Yang disebutkan dalam surat Quraisy, li ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i wassaif. Itu jalur dagang antara Syam, Makkah dan Yaman, berpusat di Makkah, di atasnya Syria, di bawahnya Yaman. Itu penemunya menurut sejarah adalah Hashim bin Abdi Manaf. Kemudian kakek beliau Abdul Muttalib, pedagang besar Mekah, pedagang dan peternak. Artinya apa? Seorang bisnismen, seorang pedagang. Pada waktu itu sumber pendapatan manusia tiga: berdagang, bertani dan beternak. Dan dia dua di antara tiga profesi itu dia geluti: berdagang dan beternak. Kenapa tidak bertani? Karena dia orang Makkah, sedangkan tani itu pekerjaan orang Madinah. Nah, jadi dua unsur mencari nafkah itu dia geluti sesuai dengan tempatnya. Lalu ayah kandungnya mati justru saat berdagang. Jadi kalau berdagangnya cuma sekali, bisa saja mati saat sekali itu berdagang. Tapi dia meninggal dalam keadaan berdagang menunjukkan bahwa profesi dia sebagai seorang pedagang profesional. Ketika beliau berdagang melewati kampung namanya Abwa dekat dari Madinah, disitulah dia meninggal dunia. Abdul Muttalib, ayah Nabi, seorang pedagang. Kemudian paman beliau namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Ayat pengharaman riba itu justru pengharaman riba Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Kenapa? Karena profesi Abbas ini seorang kreditor, tukang kredit, meminjamkan uang, lintah darat, rentenir. Lalu turunlah ayat pengharaman riba. Yang pertama kali diharamkan riba adalah sudah merupakan prinsip Nabi, karena kata Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Kalau berikan peringatan, beri peringatan orang dekat dulu. Lalu yang pertama diperingatkan Nabi adalah pamannya sendiri, disuruh mengharamkan. Setelah itu baru orang lain. Yang pertama kali diharamkan riba jahiliyah adalah praktek riba yang dipraktekkan oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Intinya dia juga seorang pedagang, seorang kreditor dan seorang menekuni bidang bisnis. Sahabat-sahabatnya banyak sekali. Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Talhah, Zubair, Suhaib Ar-Rumi, Sa'ad bin Rabi' dan lain-lain. Ini yang orang-orang besar yang berada di sekitar Nabi yang menggeluti dunia bisnis. Abu Hurairah tak masuk karena sibuk dengan hadis. Ibnu Abbas tak masuk, sibuk dengan tafsir dan lain sebagainya. Intinya bahwa sahabat Nabi menggeluti bidang masing-masing. Dan kita bahas tentang mal, tentang harta, ada beberapa orang sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman di bidang politik dan bidang ekonomi. Istri Nabi, Khadijah binti Khuwailid, investor Quraisy. Dan Nabi salah seorang yang agen, pengguna dana dalam bentuk mudharabah. Jadi dia pemodal, Nabi menggunakannya di samping yang lain. Justru pertemuan Nabi dengan Khadijah dipertemukan oleh dagang. Jadi tak bertemu dalam pengajian majelis ilmu, enggak. Justru dipertemukan oleh dagang. Bapaknya mati dalam keadaan berdagang, datuknya pedagang, bertemu dengan istri dalam keadaan berdagang. Dan perjalanan dengan pamannya yang sangat monumental. Satu sisi cerita itu menceritakan tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sampai ke sebuah gereja di Busra, lalu keluarlah pendeta dari dalam gereja Busra itu namanya Bahira. Bahira tak pernah keluar gereja karena dia seperti yang kelompok kanan tadi, kerjanya menulis Alkitab saja, mengkaji dan mendekatkan diri pada Tuhan, menganggap harta dan keduniawian ini hanya penghalang menuju Tuhan. Hari itu dia keluar dari gerejanya, lalu dia katakan, saya tak pernah keluar, hari ini saya keluar karena saya tengok pokok kayu dan batu bersujud kepada keponakanmu dia adalah seorang nabi, bawa dia pulang. Satu sisi cerita itu tentang kenabian Muhammad yang diketahui oleh orang non-muslim, pendeta Nasrani bernama Bahira. Tapi di sisi lain, perjalanan itu menggambarkan nabi berjalan dengan pamannya, bukan sedang jalan-jalan liburan kenaikan Isa Al-Masih. Beliau sedang berjalan dalam rangka berdagang sebelum sampai ke negeri Syam, singgah ke Busra. Jadi perjalanan dagang, pertemuan dengan istri berdagang, sahabat-sahabat pedagang, bapaknya meninggal dalam keadaan berdagang, menunjukkan bahwa Nabi SAW dibentuk dalam kondisi masyarakat dan keluarga yang berdekatan dengan harta. Jadi jangan bayangkan bahwa Nabi itu jauh dari harta keduniawian. Oh ya, oke. Okay. Nah, inilah yang disebut dengan rihlatasyita'i wassaif. Nabi Muhammad tak bisa dilepaskan dari sini. Kalau dia dilepaskan dari sini, berarti sama dengan mengatakan Nabi Muhammad turun dari bulan. Nabi Muhammad hidup di lingkungan ini. Di mana dia lahir? Di Makkah. Kemana dia pindah? Ke Madinah. Lalu di mana posisi rihlatasyita'i wassaif? Syita, musim dingin. Saif, musim panas. Untuk memisahkan dingin, nanti kalau udah keluar lupa mana yang dingin, mana yang panas. Mudah saja kalau syita kan menyebutnya keluar earlier, syita, oh dingin, hujan. Kalau saif tak keluar, pasti panas. Kalau mengingat dua yang berbeda, nah itu salah satu metode mengingat. Kemana perjalanannya? Ini negeri Syam di atas. Negeri Syam ini sekarang sudah berubah jadi empat negara. Lebanon, Yordania, Palestina, Suriah. Nah, jadi kalau sekarang mau naik pesawat ke Gulf Air atau Emirat, bapak mau ke mana? Saya mau ke negeri Syam. Tak ada. Tak ada lagi. Dia sudah jadi negara kontemporer, modern. Suriah, Palestina, Lebanon dengan Yordania. Di mana Yaman? Ini di bawah, Yaman. Jadi Makkah di tengah. Rihlatasyita'i wassaif li'ila fi Quraisy, perjalanan orang Quraisy, ila fihim, perjalanan mereka, rihlatasyita', musim dingin, mereka pergi ke Yaman, wassaif, musim panas, mereka pergi ke Syam. Kenapa musim dingin ke Yaman? Kenapa musim panas ke Syam? Karena musim dingin itu di Syam turun salju. Kalau musim dingin ke Syam, beku. Maka musim dinginnya ke Yaman, karena Yaman panas. Maka musim panasnya baru ke Syam. Inilah perjalanan dagang, perjalanan tahunan, dan di tempat-tempat ini dipenuhi dengan pasar. Ini pasar Yamamah, pasar Najran, pasar Sarib, pasar San'a. Ini semua pasar tahunan yang dilewati oleh orang Arab Quraisy. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad beserta sahabatnya, orang-orang Arab Jahiliyah, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, yang kita kenal dengan masyarakat Jahiliyah itu, lalu dibayangkan mereka pedagang-pedagang kecil-kecilan, jual duku antar kabupaten. Ini kalau dihitung negara sekarang, kalau bapak ibu hitung negara kontemporer, Yaman ini, Yaman dua, sudah bersatu, Yaman utara, Yaman selatan. Makkah, ini Saudi Arabia. Ini empat negara, Yordania, Palestina, Suriah, Lebanon. Empat tambah Saudi, lima tambah Yaman, enam. Enam negara bolak-balik. Masuk akalkah orang bodoh, idiot, bolak-balik enam negara? Mereka ini ekspor-impor kerjanya. Eksportir. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan itu para eksportir. Tapi mengapa Allah menyebutnya jahil? Kontradiktif. Masa orang jahil bisa ekspor-impor? Maksudnya jahilnya bukan dalam bidang ekonomi. Jahilnya dalam bidang ketuhanan. Menyembah roti. Roti disembah. Bosan sembah dimakan. Pakai teh manis. Itu mereka disebut jahil. Adapun dalam masalah ekonomi, mereka ini para eksportir. Mereka ini orang-orang yang mapan secara ekonomi. Ini kita mau menunjukkan bahwa Nabi Muhammad hidup di tengah ini, dan setelah menjadi nabi pun bukan berarti dia meninggalkan ini. Kita mau lihat kelanjutan sampai akhir hayatnya. Dia dibesarkan di tengah keluarga pedagang, penuh dengan transaksi keuangan, menikah juga dalam tradisi itu, dan hidup di masyarakat yang juga menggeluti bidang itu. Bahkan kalau kita baca sejarah, agama Islam dibawa ke Indonesia oleh pedagang. Satu sisi kita setuju, tapi di satu sisi lain itu menyesatkan. Jadi yang benar dibawa oleh pedagang dan ulama. Jadi kalau pedagang saja itu menyesatkan. Jadi kalau begitu Islam kita Islam pedagang. Nah, oleh sebab itu bahwa pedagang itu menunjukkan bahwa orang Arab berdagang. Bahwa satu, bahkan satu penelitian menyebutkan sebelum zaman Nabi Muhammad sudah ada interaksi dagang antara kerajaan antara bangsa Arab jahiliyah sudah sampai ke Nusantara, ke Cina dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah masyarakat eksplorer, petualang dan juga pedagang. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihitung menurut masa. 1 sampai 12 masa kanak-kanak, belum ada aktivitas dagang. 12 sampai 37, 25 tahun itu menekuni bidang usaha. 37 sampai 40 mulai masa kontemplasi. Jadi beliau 3 kali merenung diri di Gua Hira. Umur 38, 39, 40. Itu mulai menyendiri. Baru kemudian 40 sampai 63, 23 tahun mengemban misi kenabian. Tapi tidak dipahami bahwa dia meninggalkan ini. Justru kalau di sini hanya murni menekuni dunia usaha spiritualnya untuk pribadi, setelah di sini maka dia mengkombinasikan antara yang ini dengan yang ini. Jadi yang ini lebih bernilai spiritual dan keduniawian, bercampur antara dua unsur. Kalau di sini spiritual agamanya hanya untuk sendiri, fitrahnya. Nah, jadi kalau diperhatikan 25 tahun dengan 23 tahun. Jadi kalau di hampir keseimbangan yang terjadi, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ada kesetaraan, ada antara dunia dan akhirat. Jangan dibayangkan bahwa oh Nabi itu akhirat oriented, pandangan akhirat semata, enggak, tapi seimbang antara. Ini gambaran tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, ini detailnya. Nabi itu kaya atau miskin, berduit atau tidak. Mahar nikah dengan Khadijah 20 ekor unta. Unta yang paling mahal Humurun Ni'am 35. Kita patok yang ini tak mahal, tak murah, 20 kali 20 juta sama dengan 400 juta. 12 uqiyah emas, 12 ons, 12 ons 1200 gram, kali 500 ribu, sama dengan 600 juta. Jadi total maharnya 1 M. Saya tak mau mengajak menggiring Nabi itu miskin atau kaya, Nabi itu penting dunia atau tidak. Yang jelas menurut data, mahar dia dengan Khadijah adalah. Lalu orang sekarang mati-matian mengatakan Nabi itu hidup prihatin, Nabi itu susah, kita sekarang hidup bermewah-mewahan. Apa mewah? Orang zaman sekarang mengatakan mewah, aku nikahi engkau dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Dan yang lebih parahnya lagi, kupinang kau dengan bismillah. Bandingkan betapa miskinnya umat Islam. Lalu siapa yang membuat gambaran Nabi susah tak penting dunia itu? Orang Barat. Begitulah hebatnya orang Barat. Dia sosok, dia tak perlu merubah nabinya, dia tak perlu mengajak kita, udah tinggalkan Muhammad ikut nabi kami. Enggak, nabinya tetap Muhammad, kita tetap sallallahu alaihi wasallam. Tapi casingnya, isinya dia robah dengan nabi yang miskin, melarat, padahal data menunjukkan seperti ini. Nih, 1 M nabi. Jadi kalau mau betul-betul ikut sunnah nabi, 1 M. Kadang orang ini ikut sunnah waktu senang, waktu menyenangkan, tiba senang nih dia, baru dia sunnah. Mengapa begitu Pak? Oh ini sunnah ini. Kalau mau sunnah 1 M. Sunnah. Jadi lagu kupinang kau dengan bismillah itu bertentangan dengan hadis sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau kupinang kau dengan bismillah, koma, dan 20 ekor onta beserta 12 uqiyah. Kalau titik itu tak sesuai. Ini yang diajarkan Nabi SAW. Hadiah untuk Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib itu yang membawa surat Nabi ke Muqawqis di Yaman, di Mesir. Apa hadiahnya? 100 dinar. 1 dinar 4,25 gram kali 100, 425 gram kali 500, 212 juta. Hadiah untuk pembawa surat Nabi, Hatib bin Abi Balta'ah. Ditambah 5 potong baju jubah. Tak saya pasangkan harganya. Tak tahu berapa harga jubah itu sekarang. 212 juta. Kalau hadiahnya untuk orang yang bawa surat 212, lalu berapa harta dia? Nah, ini Nabi sekedar gambaran bagaimana. Jadi jangan dibayangkan Nabi itu orangnya dermawan, Nabi itu orangnya baik. Itu kan umum, dermawan dan baik. Itu lafaz kata yang umum. Orang yang mengasih uang parkir 2000 pun dermawan juga, kata si tukang parkir. Tapi batas nominalnya berapa? Nah, ini sejarah menyebut 212 kalau kali 500 ribu. Perang Khaybar. Pada perang Khaybar, Nabi memperoleh 100 perisai, 400 pedang, 1000 busur, 500 tombak. Jatah untuk Nabi saja. Di samping yang jatah untuk sahabat. Pada perang Khaybar memerangi orang Yahudi. Berapa lah itu Pak Ustaz? Saya tak tahu harga berapa satu perisai, berapa pedang. Ini bisa hitung sendiri. Dan untuk zaman berubah. Zaman Nabi, harta alat perang yang paling mahal, pedang, tombak. Itu berapa totalnya? Wallahu a'lam bishawab. Pemberian Nabi untuk keluarga, untuk istri dan beberapa orang sahabat. Fatimah dapat 200 wasaq, Ali 100 wasaq, Usamah 250, Aisyah 200, Ja'far 50, Rabi'ah bin Haris 100, Abu Bakar 100, Aqil bin Abi Talib 140, Bani Ja'far 140, beberapa orang sahabat Nabi dan istri 700, jumlah 1980 wasaq. Satu wasaq sama dengan 60 sa', satu sa' sama dengan 4 mud, satu mud sama dengan 750 gram. Jadi 356.400 kilogram kali lebih kurang 10.000 harga gandum sama dengan total 3M 564 juta. Gandum, dalam bentuk gandum, bukan emas, bukan uang tunai. Pembagian Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum meninggal Haji Wada, beliau berkurban 100 ekor onta. Kalau kita patok sajalah harga onta itu kambing, lembu. Lembu sekarang berkurban, kalau hari raya kurban kan biasa. Bapak ibu 9 juta. Itu Pak Ender punya harga. 100 ekor onta, bisa bayangkan. Begitulah keuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dikatakanlah Nabi itu balik sebelum pindah. Kalau dikatakan miskin, dikatakan kaya. Jadi sebenarnya beliau seorang yang kaya tapi hidup bersahaja. Jadi dikatakan miskin tidak, dikatakan kaya pun beliau seorang yang kaya tapi kekayaannya tak masuk ke hati. Hidup bersahaja. Karena kalau sampai kaya itu masuk ke hati, ini berat sekali. Ini berat nih. Ini pun berat sekali nih. Ini itu. Apalagi ini 100 ekor. Kita satu kambing berebut 7 orang berat. Nah. Baik, lanjut. Itu Nabi. Orang boleh mengatakan dia kan Nabi, Pak Ustaz. Hatinya sudah dibersihkan oleh malaikat. Dia sudah dibawa ke Sidratul Muntaha. Pandangannya sudah tak menengok dunia lagi. Sehingga dia bisa bersedekah 3M. Bersedekah 100 ekor. Bagaimana dengan manusia biasa? Namanya Abdurrahman bin Auf. Yang saudagar Makkah berasal dari Muhajirin. 400 dinar dia kasih untuk per satu orang. Veteran perang Uhud. Jadi ada pensiunan perang Uhud, itu dia kasih per orangnya 400 dinar, semuanya ada 100 orang, maka 400 kali 100 sama dengan 40 ribu dinar. Satu dinarnya 4,25 gram, dia menyumbang untuk dana pensiun veteran perang Uhud, perang Badar, itu 40 miliar dari Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau dikatakan kalau begini sedekahnya berapa hartanya? Oh, banyak sekali. Begitulah Abdurrahman bin Auf. Kemudian harta warisan Abdurrahman bin Auf, beliau meninggalkan harta 100 ekor unta, 100 ribu ekor unta, 100 ekor kuda, 3 ribu ekor kambing, setiap istri mendapat 80 ribu dinar. 80 ribu dinar itu setelah dibagi, bukan murni. 80 ribu dinar per orang, setelah dibagi jatah istri dapat 1/4 jika ada anak. Dan ini bukan 1/4 dari hartanya. Bukan 1/4 dari hartanya karena istrinya ada 4 orang. Jadi setelah dihitung di total semua warisannya 2.560.000 dinar. Kalau satu dinar itu 4,25 gram, totalnya lebih kurang 4 triliun. Tak bisa dihitung sekarang. Jangan samakah nilai 4 triliun di zaman dia dengan kita? Tak bisa. Kenapa? Karena zaman kita zaman yang maju secara finansial, kemudian transportasi, informasi. Jadi tak bisa sama nilainya. Tentu nilai 4 triliun di zaman Abdurrahman bin Auf itu berlipat ganda. Dan perlu dicatat bahwa Abdurrahman bin Auf waktu pindah ke Madinah, dia tidak bawa apa-apa. Waktu dia pindah ke Madinah, semua hartanya tinggal di Makkah. Karena waktu hijrah, jangankan untuk membawa kontainer untuk diri saja selamat, alhamdulillah. Dialah yang dipersaudarakan oleh Nabi dengan Sa'ad bin Rabi', yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, bab seorang yang menyerahkan hartanya dan keluarganya kepada saudaranya. Dibuat Imam Bukhari ada satu bab. Yang dimaksud di situ adalah Sa'ad bin Rabi' yang dipersaudarakan oleh Rasul. Hai Sa'ad, engkau orang Madinah, ini saudaramu namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf tak punya apa-apa. Lalu datang Sa'ad menawarkan, hai Abdurrahman, saya punya rumah lebih dari satu, kamu pilih mana kamu mau, maka saya beri untuk kamu. Saya punya istri lebih dari 4, waktu itu belum diharamkan. Kalau kamu mau pilih, nanti saya ceraikan satu untuk kamu, kata dia. Apa jawab Abdurrahman bin Auf waktu itu? Abdurrahman bin Auf waktu itu mengucapkan, barakallahu fi malikum wa barakallahu fi ahlikum. Semoga Allah memberikan berkah pada hartamu, semoga Allah berikan berkah pada keluargamu. Dullani ala suqikum, tunjukkan saya di mana pasar Madinah. Jadi Abdurrahman bin Auf manusia biasa, dan kita mau ini kita bahas menunjukkan bahwa sahabat Nabi yang disebut radhiyallahu anhum wa radu an itu pun manusia yang mementingkan harta. Jadi kalau ada orang sekarang yang menganggap harta itu benda haram, hanya menghalangi kepada Allah, maka berarti lebih menganggap dirinya suci daripada Abdurrahman bin Auf. Baik, lanjut. Biaya perang Tabuk tahun 9 630 Masehi itu sepertiganya ditanggung oleh Utsman bin Affan, sahabat konglomerat menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja sepertiga itu? 950 ekor unta, 50 ekor kuda, uang tunai 1000 dinar. 1000 dinar lebih kurang satu dinarnya 4,25 gram emas. Jadi kalau ini total 1M, kalau dikali 1 juta satu dinar. Kalau dikali 1,2 juta satu dinar berarti 1,2 M. Di samping kuda, unta dan lain-lain, sepertiga dari biaya perang Tabuk tahun ke 9. Kalau sedekahnya sebesar ini, berapa jumlah total hartanya? Jadi Utsman bin Affan manusia biasa, hamba Allah yang mementingkan harta. Baik. Setelah kita kaji tentang Nabi, tentang sahabat Nabi, tak disebutkan semua, hanya dua saja, Abdurrahman bin Auf dengan Utsman bin Affan. Maka harta dalam Islam, mengapa mereka mencari harta dan mengapa pula mereka ringan memberikan harta? Ah, di sini jawabannya. Ada orang mencari harta, boleh jadi motivasinya. Lalu mengapa dia ringan memberikan? Karena dalam Islam pemilik mutlak harta adalah Allah. Lalu mengapa manusia dapat? Allah titipkan sebagai amanah. Orang penganut paham konsumtif yang memahami bahwa harta adalah pencarian dia, lalu tak ada campur tangan Tuhan di dalamnya, dia tak memahami ini sebagai amanah. Oleh sebab itu dia pegang sekuat-kuatnya, tak perlu menetes ke orang lain walau setitik pun. Nah, itu bedanya. Orang Islam tidak, dia pahami ini milik Allah. Lalu mengapa ada pada tangan Anda? Ini amanah yang dititipkan Allah. Sanggup tak saya menjaganya? Kepemilikan harta diperoleh dengan usaha dan kerja keras. Dilarang mencari harta sehingga melalaikan perintah Allah. Kapan dia boleh dicari? Fa'idha qudiyatis salat, setelah salat tuntas, selesai salat. Bukan sebelum salat lalu lalai salat gara-gara harta. Tidak. Mencari harta lalu ketika datang waktu salat tetap. Hakikat harta baik, mulia, indah. Nabi menyebut dalam hadis, harta itu kata Nabi, khudrun hulwun, khudrun hijau. Sesuatu yang indah dipandang mata disebut hijau. Hulwun manis, rasanya manis, ditengok sedap. Itulah harta. Maka hakikat harta baik, mulia, dan indah. Bukan sesuatu yang dibenci. Miskin harta dapat membahayakan akidah dan iman. Makanya dalam Islam diajarkan, walaupun bukan hadis, ungkapan sahabat Nabi, ungkapan Ali bin Abi Thalib, kada al-faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran itu menyebabkan orang menjadi kafir. Tipis antara kafir dan fakir. Oleh sebab itu jangan heran program kristenisasi sukses berhasil gara-gara fakir, lalu banyak orang berubah menjadi kafir. Harta sebagai satu sisi sebagai amanah, satu sisi sebagai perhiasan hidup, satu sisi sebagai ujian keimanan, satu sisi sebagai bekal ibadah. Tak ada harta susah beribadah. Bagaimana mau puasa, mau makan, bagaimana mau haji dan umrah, bagaimana mau berinfak sedekah kalau tak ada harta? Amanah, ujian keimanan. Ingat, ketika ada pada diri kita, kita sedang diuji iman kita. Sanggup tak mengendalikan dia, atau dia yang sedang mengendalikan kita? Belanjakan harta bijaksana dan proporsional, jauh menyimpang dari tabzir, mubazir. Setelah mendapatkan harta, ada kepedulian wajib, zakat. Kepedulian sunat disebut dengan infak. Dilarang mendapatkan harta dengan cara batil dan haram. Ketika Nabi sahabat memahami kedudukan harta seperti ini, itulah mengapa mereka tetap mencari harta, tapi harta itu mereka sedekahkan, infakkan, tunaikan kewajibannya tanpa merasa berat, karena harta mereka dudukkan sebagai yang berikut seperti ini. Lanjut. Amal terbagi kepada tiga. Satu, amal fisik, badan, salat, baca Quran, zikir, dan lain-lain. Mal, harta, zakat, infak, sedekah. Gabungan dari keduanya, haji, umrah, perang, jihad. Haji gabungan dari keduanya. Kita pakai fisik, tawaf, sa'i, melontar jumrah. Tapi ada harta, ada ongkos naik pesawat, biaya rumah, tempat tinggal, biaya makan, itu harta. Begitu juga dengan jihad, badan ikut luka. Tapi ada harta yang ditinggalkan untuk keluarga di rumah, ada harta yang dibawa untuk biaya perang. Oleh sebab itu kombinasi antara keduanya. Jadi ketika malam ini kita membahas tentang harta, maka sesungguhnya kita ingin menekankan tentang ini, bahwa kita ini sudah, ini insyaallah sudah. Salat, jangankan salat yang wajib, yang sunat, tahajud malam bertahun-tahun sudah. Belum lagi saya pulang dari Maroko, bapak ibu sudah tahajud dengan Ustaz Mustafa di atas. Nah, yang mau kita tekankan ini sekarang. Membaca Al-Quran, sudah tahsin macam-macam. Dari mulai Ustaz Murtado, Ustaz macam-macam, guru tahsin. Berzikir, oh sudah. Mulai yang menitik sampai tak menitik air mata, sudah zikir. Tak juga bisa menitik panggil pakar zikir dari Jakarta biar supaya menangis. Sudah ini dimulai. Haji umroh, umroh tak banyaklah. Saya selalulah dapat nih Pak Ustaz kurma air zam-zam saking banyaknya umroh. Perang jihad, ini belum lagi sempat. Intinya ini masih belum. Walaupun sudah, tapi tidak optimal. Sedangkan yang kita mau ini, kita bukan mau memulai, kita mau mengoptimalkan yang ini. Nah, ini penekanan kita sekarang. Baik, lanjut. Warafa'na fawqakum fawqa ba'din darajat. Warafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat. Kami buat kamu beraneka, kata Nabi. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang punya, ada yang tidak. Lalu di tengah keberanekaragaman itu, apa yang diinginkan Allah? Apakah karena Allah tak sanggup buat kita satu? Sanggup. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, dia buat kamu semuanya satu. Semuanya kaya. Lalu mengapa dia buat kita beranekaragam? Dia ingin kita saling berbagi. Satu sisi ada orang yang mau berbagi, tapi dia tak mau, dia tak tahu dia mau bagi ke mana. Ini. Satu sisi ada kelompok orang yang mau menolong, tapi dia tak tahu siapa yang mau ditolong. Apalagi zaman sekarang. Niat baik mau menolong, tapi yang mau ditolong ini macam menolong, maaf cakap, melepasi anjing terjepit. Sudah kita lepaskan, kita digigitnya. Lalu niat baik tadi tak sampai. Nih, punya modal, tapi tak punya waktu. Sibuk saking banyaknya bisnis saja, tak sempat lagi. Kalau istilah Pak Endar, urdu, urusan dunia yang banyak. Tak sempat lagi. Punya modal tapi tak mampu. Wah, ini kok bisa dia punya tak mampu, Pak? Banyak faktor. Bisa jadi dapat durian runtuh, bapaknya kaya, mati, terus dia punya. Tapi dia tak mampu. Ini mau digerakkan kemana? Punya modal tapi tak punya teman jujur. Teman banyak, yang jujur tak ada. Teman ini mau menghabiskan aja, mengaut ke dalam. Nah ini. Dan ada niat investasi akhirat, tapi tak tahu mau diinvestasikan kemana. Satu sisi ini orang baik-baik semua. Di sisi yang lain ada baik, tapi punya kekurangan. Punya waktu, tak ada modal. Punya kemampuan, tak punya modal. Punya kejujuran, amanah, tak punya modal. Orang-orang yang membutuhkan dana. Dua orang yang saling membutuhkan. Ini butuh ini perlu ini. Tapi tak pernah ketemu. Jadi datanglah ini. Jadi kalau dunia perjodohan ini biro jodoh. Cuman karena ceritanya bukan masalah. Ada dua orang. Ini perlu, ini butuh. Saling mencari, tak ketemu. Di mana dipertemukan? Dipertemukanlah dalam Baitul Mal wat Tamwil. Tapi Baitul Mal wat Tamwil ini banyak juga yang seperti kerakap tumbuh di batu. Hidup segan, mati tak mau. Launching, wah, foto, habis itu selesai. Dikatakan mati tidak, hidup tidak. La yamutu fiha wa la yahya. Tak hidup, tak mati. Dikatakan mati, izinnya masih ada, pamfletnya masih terpasang. Dikatakan hidup, tak ada orang yang bisa hidup dari situ. Hidup tidak, mati pun tidak. Oleh sebab itu Baitul Mal wa Tamwil mesti dibimbing, dikoordinir oleh tim profesional di bidangnya masing-masing. Jadi tak bisa ditempatkan ini orangnya baik, jujur, kita letakkan. Tidak. Bidangnya, dia pakar bidang ekonomi, diletakkan. Dia pernah berpengalaman, diletakkan. Maka diletakkanlah di bidangnya masing-masing, dibentuk berdasarkan musyawarah. Mereka lah yang mengelola ini, maka dipertemukanlah ini dengan ini. Bertemulah, maka terwujudlah niat lama yang sudah bertahun-tahun. Ini ingin berbuat baik dan ini ingin mencari orang baik. Selama ini tak ketemu. Kenapa? Karena memang tak pernah dipertemukan. Selama ini niatnya kamu mengapa datang ke Masjid Agung? Saya mau tahajud. Kenapa datang? Saya mau mengkaji tafsir. Tak pernah mengkaji. Lalu inilah mau dibuat sebagai kelanjutan. dari pengajian yang sebelumnya sudah menanamkan akidah, mengkaji masalah ruh, mengkaji masalah akal, mengkaji hadis-hadis. April ini saya mengajar hadis Akramun Nas sudah 2 tahun, genap 2 tahun. Kalau setahun itu 50 minggu, berarti setahun 2 tahun 100 hadis. Saya mengajar 2 SKS di UIN hanya 16 tatap muka. 2 SKS, potong mid semester sama semester. Boleh cabut 4 kali, 75. 25% boleh tak datang. Jadi kalau 10 kali 2 SKS, berarti bapak yang ikut kajian hadis itu sudah berapa SKS? Oh, lebih S1 pak. Lebih. Berapa SKS itu? Banyak sekali jam. Tapi aktualnya kita sudah kaji wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Allah akan memberikan pertolongan seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Kita sudah kaji tafsir wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Kita sudah kaji masalah hadis man yassara an mu'sirin yassarallahu alaihi yaumil qiyamah. Siapa yang menolong orang kesulitan, Allah akan mudahkan dia pada hari kiamat. Mana bentuk realnya? Bukan berarti saya menafikan amal baik Bapak Ibu selama ini, sudah baik tapi belum optimal, karena kebaikan kita baru person per person. Ibarat batang sapu lidi, baru satu lidi. Satu lidi membuat satu, yang terbuang mungkin satu bungkus rokok, satu. Tapi kalau disatukan lidi-lidi yang banyak ini, jangankan sampah, maling pun mati kita pukul pakai sampah. Oleh sebab itu malam ini, kita bukan menafikan, saya yakin dan percaya, untuk yang setingkat bapak dan ibu yang sudah mengkaji tafsir Al-Ma'rifah, mengikuti pengajian di mana-mana, tak lagi diragukan. Tapi kita mau amal ini amal jama'i, amal berjama'ah. Karena kata Nabi, yadullah ma'al jama'ah. Tangan Allah bersama jama'ah. Makna tangan Allah di sini adalah kekuasaan Allah, pertolongan Allah, kebaikan akan diberikan kalau kita berjama'ah. Salat berjama'ah, sudah. Jangankan yang fardu. Yang salat sunat tasbih tak disuruh Nabi berjama'ah, sudah bapak ibu laksanakan berjama'ah. Yang tak disuruh berjama'ah, dibuat berjama'ah. Puasa, sudah. Diadakan puasa Senin Kamis ada berjamaah. Di Rokan Hulu puasa Senin berjamaah. Berbuka berjamaah. Umrah sudah pergi berjamaah. Tapi menolong orang berjamaah belum. Kapan kesempatannya? Baitul Mal wat Tamwil. Jadi kalau tak mau pakai istilah Baitul Mal wat Tamwil, apa program yang baru? Menolong orang berjamaah. Namanya Baitul Mal wat Tamwil. Jadi intinya mempertemukan yang membutuhkan, dua-duanya saling membutuhkan. Ini butuh modal, ini butuh orang yang jujur. Transaksinya macam-macam. Ada bentuk ijarah, ada bentuk qard, ada bentuk mudharabah, ada bentuk muzayadah, ada bentuk muzara'ah dan lain sebagainya. Itu akan digodok oleh tim profesional di bidangnya masing-masing. Itu saya tengok tadi sudah masing-masing Bapak Ibu ada kertas, dan pertemuan sebelumnya sudah bahas tentang Baitul Mal wa Tamwil. Lanjut. Itu yang sifatnya produktif. Ini menolong ini ditolong oleh ini. Setelah saling tolong-menolong, ta'awun, takaful, saling memberikan saran dan lain sebagainya, ada hasil yang didapat, perputaran dari dana, uang tadi. Itu untuk apa? Kita pahami bahwa itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemiliknya Allah. Lalu dia berikan ke kita untuk menguji kita. Kemana kita salurkan? Nih. Semua ini sudah kita lakukan. Tapi belum optimal nih anak-anak yatim. Saya menengok bapak dan ibu sudah tiap mau Ramadan mulailah panggil 10 anak yatim atau datang ke rumah anak yatim. Itu sudah baik. Tapi ingat, anak yatim itu bukan makannya tidak hanya bulan Ramadan. Muharram, Safar, Rabiul Awal dia makan juga. Itu yang belum kita sanggup lagi. kita baru menyanggupi dia Sya'ban. Sya'ban itu kenyanglah dia. Ramadan masih kenyang, Syawal pun kenyang. Masuk Zulqa'dah, mulai Senin Kamis dia puasa. Ini tak dapat kita lakukan kalau tidak berjamaah. Anak yatim, ini ibu-ibu tua, ibu-ibu janda-janda tua. Kalau janda muda banyak yang mau, tapi yang tua siapa peduli. Ini dibutuhkan orang-orang. Satu orang berbuat tak optimal, mesti beramai-ramai. Senyum Pak Enda. Mesti optimal. Ini amal jama'i. Maka saya buat di atas amal jama'i. Jama'i diambil dari kata jama'ah. Salat berjama'ah, sudah. Haji berjama'ah, sudah. Puasa berjama'ah. Itikaf berjama'ah. Tapi untuk yang amal ini kita belum berjamaah. Ini anak jalanan. Banyaklah anak jalanan ini. Tak perlu diceritakan. Bapak dan ibu setiap hari lampu merah menengok anak jalan. Cukupkah hanya meneteskan air mata? Tak cukup. Air mata kita tak mengurangi kesedihan mereka. Air mata darah kita teteskan, dia tetap juga ada di jalan. Oleh sebab itu ada tindakan langsung. Tak dapat kita lakukan. Nikah masal. Banyak orang niat mau nikah tapi tertunda. Saya pun berani menyampaikan ini kan sudah nikah. Kalau tidak, nanti ustaz ini mau iklan. Banyak bapak dan ibu bisa tengok di masyarakat. Banyak. Ini mesti kita tolong. Terjerumus mereka ke dalam perbuatan zina. Selama ini kita sudah menyampaikan yang baik kepada orang yang baik. Tapi banyak orang yang berniat baik belum tersentuh oleh kita. Apa sebab? Keterbatasan. Karena kita masih sendiri-sendiri, maka kita perlu berjamaah. Ini hanya sekedar contoh. Ini sekolah gratis yang dikelola oleh partai, sudah ada. Yang dikelola oleh mazhab aliran tertentu, sudah ada. Ini baik, tapi ada segi tak baiknya. Kalau dikelola oleh partai, sebelum masuk nanti ditanya dia, bapak kamu partainya apa? Bukan berarti tak baik. Baik, kita mau lebih baik. Kita mau udu'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Tuhanmu. Kalau dikelola oleh partai, nanti yang lain partai dia tak bisa sekolah situ. Kalau dikelola oleh mazhab, nanti yang lain aliran ditanya, bapak kamu berkunut apa tak berkunut? Tak berkunut tak boleh masuk sini nanti. Oleh sebab itu kita mau lijami, kalau semboyan gontor, lijami at-tawaif wa li maslahatil ummah, untuk semua golongan dan untuk kemaslahatan umat. Tak ada maslahat pribadi, tak ada maslahat golongan. Yang penting dia bisa sekolah. Tapi ini tak bisa terwujud kalau kita tak berjamaah. Jadi guna baitul mal wa tamwil tadi menorong orang yang sifatnya produktif, ada bakat, tapi ada sebaliknya yang tak produktif. Ini nampaknya tak produktif, menolong, tapi ini investasi masa depan. Kalau dia sekolah SMP sekarang, dibekali dengan tambahan pendidikan agama, maka 20 tahun akan datang, dapatlah dia S1, S2, dia inilah yang akan duduk di parlemen memperjuangkan perda syariah dan lain sebagainya. Memang perjuangannya lama, jangka panjang. Banyak orang tak sabar. Karena zaman sekarang ini kita zaman instan. Semuanya mau cepat. Makan mau cepat. Siram air panas langsung jadi. Semua mau cepat. Itu zaman instan. Zaman dulu orang 9 bulan 10 hari. Sekarang 3 bulan jadi. Semua instan. Ini termasuk yang prosesnya lama. Lama. 20 tahun paling tidak. Kalau dibuat SMP, memang yang namanya pendidikan agama, bapak dan ibu, hanya 2 jam. Oleh sebab itu, alhamdulillah di Pekanbaru sudah banyak sekolah yang full day. Masuk jam 8, pulang jam 4, pendidikan agamanya penuh. Tapi siapa yang bisa sekolah di situ? SMA fulus, SMP fulus, SD fulus. Tak sanggup. Oleh sebab itu, ada orang-orang yang punya kemampuan, tapi tak punya kemampuan materi, maka ini sekolah. Ini yang 5 ini saya buat hanya sekedar contoh. Intinya, ini intinya. Menolong orang, ini gambarnya hampir tenggelam dia, datanglah bapak ibu ini, bapak ibu menolongnya. Mata berbulan pun menangis menengok nasibnya. Itulah yang mau kita tolong ini. Itulah yang mau kita tolong untuk menyelamatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yang dapat saya sampaikan, menyampaikan hadis, menyampaikan ayat Al-Quran yang ingat oleh saya, membuat ini. Tapi bapak dan ibu punya kelebihan yang lebih dari apa yang saya sampaikan. Oleh sebab itu, Baitul Mal wa Tamwil ke depan butuh sokongan, butuh sambutan, butuh semangat. Dia seperti perjalanan. Ketika nampak agak terlalu laju, bapak dan ibu remnya. Nampak agak pelan, bapak ibu pula yang mendorongnya. Nampak dia berhenti, bapak ibu juga yang menanyakan mengapa dia berhenti, apa sebab mogok dan lain sebagainya. Intinya semuanya berdasarkan wa amruhum syura bainahum. Orang beriman dalam berbagai masalahnya dia putuskan berdasarkan musyawarah. Bapak dan ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tak bercerita detail tentang Baitul Mal wa Tamwil secara teknis karena itu akan dibahas. Jadi ini ibarat menggiring ke sesuatu, nanti ketika sudah terwujud seperti yang disebutkan di sini, barulah ada tim pakar Baitul Mal wa Tamwil. Saya kira sudah terbayang. Bahwa tak terbayang, saya tak paham apa yang Ustaz cakapkan dari awal sampai akhir tadi, oh itu wajar, manusiawi. Tapi intinya adalah kedudukan harta dalam Islam. Harta salah satu jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dapat saya sampaikan, mohon maaf banyak kata-kata saya tak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Yang baik datang dari Allah, tak baik dari diri saya sendiri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.